وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بلد الكرام الصواب والقرب والتابعين وتابع التابعين من العلماء والأولياء الصالحين خصوصا إلى رواية مولانا الشيخ محمد رشاد بن الله كرم القرآن والسعدين والكشف الأنوار بن إسماعيل وأرحم شيخنا ومعلمنا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحق أجمعين وصلي وفرعين قبل الآراء إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى يجزيهم يعلينا درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفعات مقصوديتهم وقرابتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يشفي مرضانا ورضا المسلمين شفاء عاجلا يا رب العالمين وشكرا لهم كل عمر وفقا من السنين لإعلاق كلمة الدين والإخلاص وصدق واليقين وأن الله يجعلنا ذريتنا من علماء العاملين على أهل النية وعلى كل من نوى الاستبصار إلى حضرة النبي الفاتحة. Tujuannya atau hubungannya dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bagian. Jadi kita akan dibawa sidin menambah akan ilmu yang berhubungan dengan sifat 20. Ini bukannya wajib, tapi untuk menambah. Kalau tambahan itu, tentu kita merasa harumnya. Nah itu. Di sini mengetahui hidupkah lagi ruh kita atau sudah berubah, yaitu koma. Kalau masih hidup, ada lagi perasaannya. Sesudah inya duduk menghadap di AC, merasa tuh dinginnya. Kalau merasa asli lagi, anu mati itu artinya model kayak kurang menang mati sebelah atau sebagainya, kan merasa lagi itu. Kemudian bagian yang 20 ini dibagi 4. Kira yang 4 ini masing-masing kita namanya. Namanya itu masing-masing. Nah, sini tambahan lagi. Kalau yang 4 itu sifat Allah, terbagi 4, salah satu di antara 4 bagian ini mempunyai nama. Nah, itu kan untuk apa? Tambahan pulang. Tambahan pulang. Yang 20 bagi 4. Masing-masing 4 itu ada namanya. Tambah ulang ilmu. Kalau orang memang haus dengan ilmu tauhid, tambahan ini cocok. Bagi orang yang sudah memang parutnya halus, artinya jangan tambahan ini, nang dulu aja terluak-luak. Nah, kada ingat lagi wujud napa semua amalannya, tak ingat lagi saja. Kidampang napa amalannya, memang kidampang napa semuanya. Kada ingat lagi, padahal tuh berbulu-bulu. Itu ngarannya ada penyakit di dalam. Masing-masing aja kita kan. Apabila kada berikit yang disambat itu berarti ada penyakit di dalam. Penyakit di dalam itu yang paling berat. Jadi menolak akan segala bacaan kada mau berikit, yang didengar kada mau berikit, itu penyakitnya adalah hubud dunia. Secara keseluruhan hubud dunia. Dari hubud dunia itu kita makan minum pakai nang haram dan syubhat. Atau nang halal itu terlalu berlimpahan makan minum. Semua dari hubud dunia. Demikian penyakit sombong, takabur. Ini penyakit jadi orang menuntut ilmu kada alim, kada mau berikit, kasihatnya rusak. Nah, itu pun dari tabiat dunia juga. Maka kemudian iri dengki dari tabiat dunia juga iri dengki. Melihat orang misalnya amplop kuburan di gasirin, maka jutaan terus 5 juta, 2 juta, 500. Gara-gara bawaan seorang nenek melihat mata rumahnya sirin dapat 100 juta. Aku pelat terjual. Lalu siapa yang membawakan duit non sirin? Dicegah sumbernya itu di tangati, di tangkap, di tukur macam-macam pada karena calon lah apa macam-macam lah. Itu dari kiri dengkinya, karena orang itu memang obot dunia. Nang dianjuri orang rezeki ini siapa? Orang nang kadapat lanjut. Nah, dunia itu seperti ambaya. Apabila kita membelakangi, ini memberak. Apabila kita menghadapi, ini buka. Coba ikan ambaya. Seharusnya kita memberak, seharusnya berjauhnya. Coba kita membelakangi, mendatangi. Jadi, nang ketujuan dunia, nang pahirian itu, nang gada-gada bawaan angklok itu, orang udah kata ketujuh lagi. Berarti diamanah oleh Allah Ta'ala, diamanahi oleh Allah Ta'ala untuk mengumpulkan dunia itu untuk dibagi-bagi kepada yang berhak jujur-jujur. Nah itu, matinya kan orang yang takwa, yang didatangi amplok-amplok itu menyakit takwa, amplok yang ada dibilang. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Nah, jadi pahirian ini gara-gara mendengar kabar atau melihat tuan mata sudah mendengar melihat pulang dasar bujur. Nah, pada rasa dikelupuk bidawang 40. Nah, kada dapat mendengar atau melihat orang yang dibalik dengan anugerah, lalu ajanya hatinya kada senang. Kada senang. Semua itu dari kebun dunia. Kemudian lagi ada lagi penyakitnya yang menjadi menuntut ilmu pada mu'alim ini. Itu penyarikan emosi. Termau juga. Ringkasnya ini itu aja sudah berumah saudara. Apabila hubungan dunia ada di hati, malaikat yang menjaga manjur ilmu itu pada mau masak. Itu aja sudah. Jadi sifat-sifat yang pada bagus dalam hati itu menghalang malaikat nang ilham, membawa ilham. Sebab malaikat itu masuk ke dalam hati membawa ilham. Nah itu namanya malaikatnya mulhim. Mulhim nang dibawanya ilham. Masuk kepada hati. Apabila dalam hati itu ada kubur dunia, nang buktinya sifat-sifat menjahat tadi adanya memulik. Ini memulik. Jadi yang aku bacakan dahulu ada kalau di dalam hadis kudusi itu, janganlah kamu jangan menyangka ilmu-ilmu itu berada di atas langit, siapa yang menurunkannya. Jangan ikam menyangka ilmu di bawah diantarkan bumi, siapa yang mengeluarkan ke atas. Jangan ikam sangka ilmu itu di atas langit dan di dalam bumi. Di atas langit menghajarkan orang yang menurunkan, di dalam bumi menghajarkan orang yang mengeluarkan. Tapi ilmu itu sudah ada di dalam hati kamu. Tinggal lagi pembukanya, berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Nah, malaikat ini suci. Jadi kalau kita mensucikan hati, maka ilmu terbuka. Nah itu ilmu terbuka. Namun hati kalau dia berasih, ilmu kalau mau terbuka. Ayo jika dua kali tamat sekolah tak. Ujiannya itu tak. Ujiannya tak. Kadang-kadang bujur-bujur dari hatinya. Jawaban itu membawa catatan. Atau menulis ke kanan ke kiri namanya. Meneron. Atau menyogok lawan gurunya. Namun gurunya mau bang, sogok. Rok. Nah, gurak. Motor Mercedes, sebuah. Supaya dibalik angka, supaya lurus. Nah itu kan lain, itu sudah itu lain. Inilah yang disebut ulama dajjal. Keluar dari madrasah, keluar daripada pesantren, menjadi ulama dajjal. Yang merusak umat Rasulullah SAW. Banyak ya, yang lalu yang ketujuhnya limanya dipakai orang untuk berdemo. Ulama itu ulama demo ngarannya. Dibari orang karena duit kiri-kiri kecorong, dibari orang nasi sebungkus, hapan berdemo ulama juga. Ada ulama nasi kongnya pulang, golongannya 4 kali mau nasi kongnya, jadi ulama bapak laki. Mudahan aja bang, guru-guru yang ada di sini, nah jangan sampai keempat kayak itu. Nah itu, aku sudah menyampaikan sama ayahnya, apabila ulama empat ke politik atau mau dipolitikakan, maka ulama neraka banyak. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث لتكسب العم بالبغوى. Jadi waspada umat Rasulullah yang alim-alim, yang sudah ulama-ulama itu, janganlah umpat ke politik dan dipolitikkan. Karena isinya itu duit kaya, belain, sogok kapal isinya, ngongkrong duduk, pada mangga duit pengurang rakyat. Namunnya mangga di orang rakyat, ini berhubung kepada rakyat. Sedah Umar berarti, bujur-bujur melaksanakan tugas, didatangnya rakyatnya sebenarnya malam, didengarakannya siapa yang kesusahan, ini tolong dibantunya. Namun duduk di kantor aja, kami mana tahu orang kesusahan di kampung. Itu tugas DPR kalau jangan duduk di kantor aja, turun ke bawah ke masyarakat. Tahu tuh, apa yang terjadi masyarakat, jadi kita sendiri melihat, mendengar dari masyarakat. Tidak perlu masyarakat lagi menyampaikan aspirasinya kepada aparat, itu apa wakilnya. Wakilnya sendiri yang turun ke bawah, kemudian ini sendiri yang mengusulkan ke sana. Semestinya itu, kalau tidak, mudahan kena nangka itu. Mudahan kena itu, mudahan. Tapi kita yakin aja bang, habis Nabi hari ini lebih buruk daripada hari semalam. Hari yang dudinya lebih lagi buruk. Itu sudah kita yakin habis Nabi itu. Awak kita aja nih, sehari-sehari di kaulah bersinggar kada serbu uyuh. Waman nu'an mirho, nunak kisuh, firfal ki apala, kakirun matas, serba tua, serba kabur. Itu aja buktinya. Jadi dunia itu juga, seserba tua, seserba rawa, seserba tua. Kurangnya bang, seserba tua, seserba lawas, seserba. Nah itu tadi. Jadi kita mengajarkan jujur-jujur sobat. Sobat atas meninggalkan maksiat, nang bertambah-bertambah sehari-seharinya. Sobat atas mengerja ibadah, nang banyak banyak penghalangnya, bertambah terus penghalangnya. Kalau kita beribadah itu nang hari ini, halangannya 10 isuk, 15 penghalangnya. Besoknya 20, besoknya selawi. Penghalang ibadat tambah hari tambah banyak. Nah itu, maksiatnya yang cara membawa kita ke sana tambah hari tambah banyak. Jadi sabar atas meninggalkan maksiat dengan Allah, sabar mengerjakan menanu ibadat dengan Allah, kemudian lagi sabar atas musibah dan ujian dari Allah, itu dari sabar atas ujian daripada Allah. Itu lagi seperti penyakit itu sabar kita. Sedang seorang yang sakit sudah tugas pulang misalnya menyampaikan menyambung risalah Rasulullah, ya seadanya lah, namanya orang garing kalau bawa suara penyaring-nyaring. Itu seadanya lah, mestinya 2 jam sejam aja kita sabar. Jangan gara-gara sakit ada sedikit kesempatan diperayakan sekali jangan. Kalau nya kawa bakar laut, bakar laut. Nabi Ayub dalam sakit tetap menjalankan risalah tugas. Lalu Tuhan berfirman dalam Quran, ada kisahnya itu. Inna wajadna musabira. Bunda sendiri dijatuhkan nang mengetahuinya, memang Ayub ini orang-orang bujur-bujur sabar balawasan. Sabira tu isim fa'il, terbit dari isim fa'il mudhari, artinya terus-terusan. Inna wajadna musabira ni'mal 'abd. Inya sebagus-bagus hamba. Innahu awwab. Orangnya ketujuh membulikakan seluruh perkara lawan unda, garing daripada unda, baik dari unda, samian kesehat dari unda, ujian dari unda, sebaliknya dari unda, innahu awwab. Suka merujukkan sesuatu kepada Allah. Inna wajadna musabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkak batis, orang bangkak batis itu mestinya istirahat. Dianggap batis ke atas, ditinggikan supaya cairan yang dibatis turun ke bawah, jadi kurang bangkaknya. Duduk pulang bersila, jangan berjuntai. Ya Allah. Nah, Rasulullah kayak apa? Bangkak batis di bawah bapak, bosin sembahyang. Nang kaya mata Rasulullah itu waktu tahiyatnya, batisnya bangkak. Nang kaya mata hendak berdiri. Coba ikam bayangkan, batis ikam akan kaki batu. Di atasnya bawa sembahyang, kenapa hendak berdiri berangkat, ngalih batis barat bangkak. Di bawah sin sembahyang Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa hikmatnya pian ini nang bangkak batis di bawah sembahyang, sedangkan pian ini sudah kada berdosa lagi? Entah, lamun kanarakan telah kada usaha bahimat pian beribadat dalam keadaan garing. Lamun orang majar ka istirahat saja. Kalau bisa serahkan ke lain, usahakan nang bangkak batis. Ya Allah. Nang hebat lagi minta serahkan majar kepada nama lain, gajinya salaman. Buang bejal. Ada yang hebat lagi, memberi duit kada, menolongi kada. Mengeritik yang bisa, memberi duit kadar, memberi balas kadar, memberi banyak akwa kadar, mengeritik muka yang bisa benar. Ada jualan kita, ini dajjal bakal terawan dalam ini. Ini neraka hidup-hidup Rasulullah, kada senang hidup. Rasulullah menjawab, afala akum abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu mempelajari kita bahwa semua penyakit-penyakit di badan itu adalah anugerah, nikmat dari Allah. Nang diwajibkan kita bersyukur. Sekurang-kurangnya bersyukur dengan hati, memandang bahwa bangkak batis ini nikmat Allah, gembira kepada Allah itu sekurangnya. Mumpung kita alhamdulillah. Nah, dapat musibah, alhamdulillah, udah naik derajatnya. Naik derajatnya kan, naik. Tinggal lagi kalau awak menggunakan batis tadi untuk ibadah, gunakanlah. Macam apa? Suruh batis nang bangkak. Kio urutan. tolong pikir ya kan. Dak bari duit urutannya. Nah, gara-gara batis pas-pas urutan dapat duit. Itu menyukuri karena waktu berurut sambil berkesah nabi ke berkesah wali kah ada yang mengucapkan ke telinga apa urutan teguring-guring apa urutan jangan waktu mengurut takaran itu yang diurut berkesah sekalian madihin layo itu marahnya fatana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka mengisbatkan Rasulullah di dalam badannya pasti akan diberi Allah Ta'ala madad, yaitu siddiq amanah tabligh wa tanah. Isbatkanlah mimha mimdal itu di dalam jasad kita, tapi dijaga. Kalau mim itu mengandung otak, maka jangan berpikir yang berbeda. Karena kalau berpikir yang jahat tidak sesuai dengan Muhammad. Turun ke bawah mata, jangan melihat yang jahat. Kuping jangan mendengar yang jahat. Hidung jangan mencium yang jahat. Lidah jangan menata yang jahat. Dan jangan masuk yang jahat. Kemudian rakungan jangan sampai di situ ada masuk yang jahat. Kemudian turun tangan jangan sampai mengulai-ulai atau menjapai mengerjakan yang jahat. Kemudian termasuk tangan juga yaitu dada, jangan ada pikiran atau jangan ada geretek di hati nang jahat-jahat. Turun ke parut jangan sampai berisi nang sungkarat dan haram, dan jangan banyak nang halal. Kemudian turun ke bawah kemaluan, kemudian turun lagi batis dua. Ringkasnya digunakanlah seluruh badan ini untuk membaik-baik aja supaya sesuai dengan ayat kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jalannya ini adalah mengisbatkan huruf mim ham bim dal itu di badan kita. Insyaallah akan dibukakan Allah Ta'ala madad nang kita itu luar biasa mensyukurinya. Innallaha amin. Kemudian arti ta'alluq nakaiga bomereng nalah. Arti ta'alluq yaitu tuntut sifat. Sifat yang mempunyai ta'alluq hanya menuntut akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Kalau sifat itu berada kepada satu zat, mengandung tambahan. Sesudah inya berada di situ, ada kurang menambahi gawian hasilnya. Nah, aku minta ampun lawan Allah Ta'ala, minta maaf lawan ikam, baulah contoh supaya ikam paham. Pahamlah. Last track itu ada min, ada pelus. Pahamlah. Nah, sesudah min dan pelus, lalu menimbulkan cahaya. Bukan Tuhan seperti itu. Jadi sifat berdiri kepada zat menimbulkan satu pekerjaan yang bertambah daripada berkumpulnya dua cahaya. Ya kan? Nah, kalau paham kan? Nah, untuk menjelas lagi, tapi aku minta ampun lah Tuhan, minta maaf lah nih kan. Nah, ini laki berkumpul lawan bini menimbulkan anak. Pahamlah. Nah, itu berdiri sifat kepada zat menimbulkan satu pekerjaan. Pahamlah. Nah, itu arti ta'alluq. Ini karena namun mengajar yang kelas kenal ini tidak paham, yang kelas satu lebih paham lagi, ada tambahan. Yang kelas dua lebih paham lagi, ada tambahan-tambahan. Seterusnya lah sampai kepada makam panah dan bapak. Itulah penghabisan daripada ilmu tauhid. Pahamlah. Adapun yang di atas sampai habis adalah apa namanya itu penjabaran daripada satu sifat yang 20 wadahnya. Sifat wadahnya inilah yang menjabar kemana-mana sampai kepada masalah panah dan bapak. yang dibicarakan itu, yang bertinggi-tinggi itu dari wahdaniyat ini. Dan ini wahdaniyat dulu namanya modal dulu, SD-nya lah, dasar dulu. Kita teruskan. Di sebelahnya berbalik pulang. Adapun di sebelah itu ya. Adapun misal ta'alluq, seumpama sifat kudrat, yakni kuasa. Nah, kudrat berdiri kepada zat marahnya yang berkuasa. Kalau kuasa sifat berdiri kepada zat yang menguasai. Ya, yang menguasai. Nah, lalu maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya, yakni ilmu nahwu ngarannya adalah mutaaddi. Setiap mutaaddi mengajarkan kepada maqul. Ini PR, ini fa'il, lalu inya mutaaddi. Menguasai, iya. Nah, mana boleh kuasainya? Nah, itu Pak. Itu ada ta'aluknya gitu. Ini menuntut mereka. Mengerti kata? Nah, jadi kira-kira orang-orang kawin paham. Orang-orang bergaduh-gaduh lah strek mengerti. Hah? Orang-orang ahli namu mengerti. Tiga pasukan nanti misalkan masalah ta'aluk. Demikian pula misal yang lain daripada ta'alluq kepada sifat lain-lain adanya. Habis. Masuk di tengah. Kudrat irada. Kudrat irada. Dua. Kudrat irada. Ini berapa tadi? 6 kah? Dari 20. Kudrat irada. Jadi wujud adalah ta'alluqnya. Kadada. Kidam. Kadada. Baqa. Kadada. Itu yang mengharap sih dada bukan apa itu apa yang mengalah nafsi wahdaniyat kata dada jadi wujud kita bako bukan apa yang mengharap sih wahdaniyat an-nam itu dilimpatinya bukan ada ta'aluk nang mulai ta'aluk kudrat kirada. Nah kudrat kan kuasa berdiri kepada zat yang kuasa. Iradat itu ngarannya anu menghendaki. Ya Allah menentukan. Yang menentukan apabila sudah menjadi murid. Nah ta'alluqnya ini disebut ta'alluq atau ta'alluq ta'sir. Ta'alluq ta'sir. Arti ta'sir itu memberi batas. Jadi kudrat lawan irada Tuhan ta'alluqnya itu memberi bekas. Nang jadi kita nih ada mencungkung itu ta'alluq kudrat irada. Allah Ta'ala menghendaki ada, menguasai ada, lalu perencungkungan ada. Kada lepas nang semuanya nang ada, kada lepas daripada hubungan kudrat irada. Jadi wujudnya kita seluruhnya ini adalah dari kudrat irada Allah Ta'ala. Sebab kudrat irada itu adalah memberi bekas. Asal kada ada, lalu diadakannya. Taksirnya dari kada ada, ma'adakan, memberi bekas. Pahamlah, tapi Tuhan kodre, kudrat Tuhan kodrat, lalu kita. Ada kalau diulahkan Tuhan kudrat, si kita. Ada kalau diulahkan kudrat, si kita. Lamun diri kita, nah sudah, zatnya nah sudah baharu, kudrat dan kudrat kaya kita pun baharu jua. Nah, di sini anak pun merasa suasana. Kudrat dan iradat kita setengah mati berkumpul lawan awak kada mau taksir. Kada mau memberi bekas. ikan tumbang kembalik anak bisi anak, bini tumbang kembalik bisi anak, sudah periksa lawan dokter, artinya laki bini periksa lawan dokter, ternyata semuanya aminan apa? Normal, lamunnya tak lepot kira-kira dari kadada, ada mau bisi anak. Bintangan anaknya, tetapi ta'aluk kodak-kodak bintangan ikam kada bisi anak. Dikehendaki dan dikuasai Tuhan, ikam itu kada bisi anak. Terjadilah kada bisi anak. Jadi tidak ada lagi salah bini, salah laki, kada ada. Salah memilih, kada ada. Kada menyalahkan yang lain-lain, kada lagi. Kalau orang bisa sifat 20 tahun ditakluk, kada menyalahkan siapa-apa lagi. Yang bisa menyalahkan siapa-apa itu, kalau kada ada tambahannya hingga 20 aja, kada tahu dia bisa takluk. Nah itu. Kau aja rasanya memahami teman, padahal ini paling di bawah, kelasnya di bawah. Ya. Itu aja, kita di situ aja sudah masing-masing minta lawan Tuhan sudah supaya diangkat Tuhan yang hubur dunia daripada hati. Itu aja lagi, sebab ini penghalang semuanya ini. Nyadunia itu di tangan, jangan di hati. Coba ikam pikir kata, kurang sugi kita mandak duit, di hati kan, nyaman dak duit di peti besi kan. Di peti, kada ada punya mandak dalam hati, di bungkasnya dadanya buat bos itulah dolar. Kada ada di peti besi. Kuncinya di tangan siapa? Di tangan ampunnya ya. Namun menyimpan kalayan, kunci tangan orang, iya. Nang habis dah, pinjam makan orang kalayan, culas namanya. Buahnya itu. Mudahan aja pang kena sampat pensiun bertobat pelan-pelan. Munnya kalau sampai pensiun tetap aja dengan kayak itu. Pabila bertobatnya bertobat pulang mudahan Tuhan menerima. Nang sakitnya nih bertobat kada kita tang mana Tuhan nak menerima. Ayo kada gagal.